Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Jemaah suhu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-11 dan setelahnya dari surah Yusuf, kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita tentang keluarga Yusuf alaihissalam. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Mereka mengatakan, wahai ayah kami. Mereka begitu menampakkan sikap yang sangat sopan terhadap ayahnya, padahal mereka telah membatinkan sesuatu yang sungguh sangat luar biasa jeleknya. Mereka telah berniat dan sepakat dengan niat itu untuk membuang Yusuf alaihissalam. Tapi mereka merayu, mereka jago dalam merayu orang tua mereka. Ya abana malaka la ta'manna, wahai ayah kami, kenapa engkau tidak amanahi kami atau menjadikan kami orang yang dipercaya dalam urusan ini atas Yusuf. Malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Mereka langsung sebelum mereka meminta ke ayah mereka, mereka langsung mendahulukan posisi mereka sebagai orang yang bisa diberi amanah. Barakallahu fiikum. Agar supaya bisa dipercaya. Wa inna lahu lanasihun, dan sungguhnya kami inginkan kebaikan untuk Yusuf ini. Nampaknya mereka ingin memasukkan rasa senang dan bahagia terhadap sang ayah dengan cara membawa serta Yusuf untuk bermain, untuk bersenang-senang. Wa inna lahu lanasihun an-nus, ini menginginkan kebaikan. Barakallahu fiik. An-nus adalah suatu yang murni, suatu yang barakallahu fiikum tidak tercampuri dengan sesuatu. Makanya kalau orang memberi nasihat, mengingin, berarti dia menginginkan kebaikan terhadap orang itu. Baik. Wa inna lahu lanasihun, kami akan melakukan kebaikan untuk Yusuf, mengajak dia bergembira, bersenang-senang. Baik. Yani ya jalan-jalan lah istilahnya. Baik, melihat pemandangan, bermain-main. Baik. Mengungkapkan rasa gembira dan senang di luar sana, ya, daripada cuma di rumah-rumah terus, di sekitar rumah. Tapi izinkanlah adik kami untuk kami bawa serta agar supaya dia juga bersenang-senang bersama dengan kami. Mereka membujuk rayu sang ayah. Wa inna lahu lanasihun, arsilu ma'ana gadan, izinkanlah dia bersama dengan kami besok hari. Yarta' wa yal'ab, agar supaya dia bersenang-senang, dia bisa bersukaria bersama dengan kami di pengembalaan kami, karena mereka mengembala. Ceritanya mereka mau mengajak serta gembalaannya dan mereka akan bermain-main di sana. Masya Allah. Arsilu ma'ana gada yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Alasan kedua, wa inna lahu lahafidun, kami betul-betul akan menjaganya. Barakallahu fiikum. Ini pertama masalah kepercayaan. Baik, kemudian yang kedua wa inna lahu lahafizun, betul-betul masalah apa? Teknisnya kami akan betul-betul menjaganya. Jadi adik kami biarkan bersama dengan kami untuk bermain dan kami akan menjaganya. Wa inna lahu lahafizun, ditakid. Niscaya kami betul-betul akan menjaganya untuk meyakinkan sang ayah. Baik. Dan ayah kalau sudah percaya kepada mereka, mereka akan melepaskan anaknya. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bi. Sang ayah, yakni Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inni la yahzununi an tadhhabu bi." Sungguh sangat menyedihkan aku kalau kalian membawa dia. Kenapa? Karena rasa kasih sayang sang ayah terhadap Yusuf begitu besar dari apa yang dia lihat. Dan dia ketahui dari mimpi yang diceritakan oleh Nabiullah Yusuf kecil pada saat itu, bahwa dia akan menjadi orang besar nantinya, dia akan menjadi seorang yang luar biasa dari mimpi itu. Karena Nabiullah Ya'qub alaihissalatu wassalam juga diberikan kemampuan untuk itu. Baik, anaknya bakal menjadi orang hebat nanti suatu saat. Khawatir kalau pergi berpisah dengan sang ayah akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sementara harapannya sangat besar untuk anak ini menjadi orang hebat. Khawatir ada apa-apa dengannya. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih, dan memang Ya'qub sangat mencintai Yusuf alaihi salatu wasalam. Baik. Jangankan Ya'qub, sang bibi sendiri, bibinya Yusuf AS, pengen untuk merawat dan memelihara Yusuf AS. Sampai suatu ketika Yusuf dibawa oleh sang bibi, kemudian sang bibi memasukkan sesuatu dari peninggalan orang-orang saleh dari nenek moyang mereka, berupa ikat pinggang atau apa, dimasukkan ke perbekalannya Yusuf alaihissalatu wassalam. Di zaman dahulu siapa yang mencuri maka dia akan dijadikan budak atau dijadikan apa? Orang-orang yang bekerja pada si pemilik barang. Barakallah, kalau kedapatan. Maka kedapatan bahwa Yusuf yang mengambilnya. Setelah diperiksa sana sini, sang bibi mengumumkan kehilangan. Maka ternyata di tempatnya Yusuf. Maka Yusuf pada saat itu dibawa oleh sang bibi untuk dipelihara dan hidup bersamanya. Barakallahu. Ini akan ada nanti kaitannya dengan apa? Barakallahu fikum. Dengan kisah berikutnya. Dari di firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyasrik faqad saraka akhul lahu min qabl fa asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum syarrum makana." Al-ayah. Barakallahu fikum. Kalau adiknya Yusuf ini mencuri, maka sungguh telah mencuri kakaknya dulu. Itu maksudnya Yusuf pada saat kisah itu. Ini saking cintanya sang bibi terhadap Yusuf alaihissalatu wassalam. Sayangnya luar biasa. Baik. Maka apalagi sang ayah. Baik. Berpisah sedikit saja itu sangat menyedihkannya. Apalagi lama. Betul-betul akan mempengaruhi bukan cuma sekedar jiwanya tapi fisiknya sampai buta Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wasalam karena tangisannya mengingat Yusuf alaihi salatu wasalam. Taib wa khafu ayakulahu dzibu wa antum anhu ghafilun. Dan aku sangat khawatir jangan sampai dia dibawa atau dimakan oleh serigala dalam kondisi kalian lalai. Kalian sibuk dengan ternak kalian, sibuk kalian dengan permainan kalian, sibuk dengan macam-macam. Akhirnya kalian lupa dengan Yusuf. Dibawa akhirnya oleh apa? Serigala. Dimakan oleh serigala. Yusuf masih kecil. Barakallahu fikum. Dan memang belum biasa untuk pergi bersama dengan kakak-kakaknya. Ternyata ini yang dijadikan apa? Yang dijadikan alasan nantinya. Baik. Untuk membuang Yusuf. Alas ketika nanti akan menghadap sang ayah, alasannya apa? Bahwa dia dimakan serigala, betul-betul dimakan serigala. Justru yang diucapkan oleh Yusuf, oleh Yakub alaihi salatu wasalam itu yang dijadikan bahan nantinya untuk memberi alasan. Wa khafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun. Aku khawatir sangat. Jangan-jangan dia akan dimakan oleh serigala dalam kondisi kalian lalai. Lalai dari memperhatikannya, lalai dari menjaganya. Kalian cuma sekedar bermain-main sementara kalian meninggalkan adik kalian ini. Baik. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah inna idzal khasirun. Mereka langsung apa? Menimpali. Lain akalahu dhi'bu, kalau memang dia dimakan serigala dalam kondisi kami ini banyak usbah. Baik. 10 orang kami ini. Tidak sedikit. Masa seekor serigala bisa mengambil adik kami dalam kondisi kami ini banyak jumlahnya? Satu yang sangat sulit dipercaya. Wa nahnu usba inna idzal khasirun. Dan kami, kalau itu yang terjadi, memang kami adalah orang-orang yang betul merugi. Barakallahu fiikum. Masa kami terkalahkan? 10 orang ini bisa dikalahkan oleh seekor serigala. Baik. Yani tidak ada kebaikan kami kalau kami tidak bisa menjaga adik kami. Nah, gitu. Meyakinkan sangat. Barakallahu fiikum. Meyakinkan sangat sang ayah. Alasan-alasan. Baik. Permintaan mereka agar supaya mereka dipercaya. Kemudian ketika khawatiran itu muncul, langsung bisa dipatahkan. Barakallahu fiikum oleh mereka. Kami betul-betul akan menjaganya. Tidak akan mungkin kami akan membiarkannya. Baik. Akhirnya sang ayah pun luluh dan membiarkan Yusuf kecil alaihi salatu wassalam dibawa serta oleh sang kakak-kakak. Dikatakan oleh para ulama kita, falamma dhahabu bihi, ketika mereka membawa serta Yusuf alaihi salatu wassalam, pokoknya Yusuf alaihi salatu wassalam hilang dari pandangan sang ayah, mulai dari situ mereka mencacinya, memakinya, mengumpatnya, mencelanya, menyakitinya dengan kata-kata, bahkan dengan perbuatan. Baik. Begitu tidak lagi nampak Yusuf di hadapan, ini sudah tertutup nih pohon atau sesuatu. Baik. Karena sudah berjalan jauh meninggalkan sang ayah yang penuh dengan kekhawatiran tentang putranya. Barakallahu fiikum. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Mereka ketika membawanya, mereka memukulinya bahkan. Subhanallah. Wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub, dan mereka sepakat untuk memasukkannya ke dalam sumur. Barakallahu fiik. Mereka memasukkannya ke dalam sumur. Sumur yang telah mereka sepakati, ya, sumur ini yang dijadikan oleh para musafirin yang lalu lalang, biasanya mereka mengambil air di sini. Maka mereka pun mengikat Yusuf alaihi salatu wassalam dan mengulurkannya masuk ke dalam sumur. Di pertengahan perjalanan sumur ini, dari atas sampai bawah, di pertengahan mereka putus talinya. Barakallahu fiik, agar supaya Yusuf tidak bisa ke atas. Baik. Dengan cara apapun Yusuf tidak bisa naik ke atas. Baik, karena tebingnya, dinding sumur itu licin. Maka mereka pun memutusnya. Maka Yusuf pun terjatuh ke bawah. Ternyata di dalam sumur itu ada batu. Barakallahu fiikum. Nabiullah Yusuf kecil pada saat itu pun naik ke atas batu itu. La haula wa quwwata illa billah. Wa ajma'u yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi'amrihim hadha wa hum la yashurun. Pada saat itu kami wahyukan kepada Yusuf kecil. Baik. Latunabbi'annahum bi'amrihim hadha. Niscaya engkau akan memberitahukan perbuatan mereka ini nanti suatu saat. Ini sekaligus bushra untuk Yusuf bahwa mereka, bahwa beliau akan memiliki umur yang masih panjang. Barakallahu fikum. Latunabbi'annahum bi'amrihim hadha, engkau akan menyampaikan perkara mereka ini nantinya. Barakallahu fikum. Ini di akhir-akhir kisah hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi la antum jahilun. Ini ketika akhir-akhir kisah. Barakallahu fikum. Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasallam telah menjadi raja pada saat itu mengatakan, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf? Apakah kalian masih ingat? Apakah kalian masih tahu apa yang kalian lakukan dulunya terhadap Yusuf ketika kalian pada saat itulah orang-orang bodoh, ketika kalian itu menjadi orang-orang zalim karena al-jahl bima'na al-zulm. Barakallahu fikum. Al-jahl. Baik. Karena al-jahl, karena orang yang melakukan kefasikan adalah dianggap orang-orang bodoh. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan dianggap dan dicap bodoh. Maka ketika Nabiullah Yusuf hal alimtum mengatakan, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf, apa kalian masih ingat apa yang kalian lakukan terhadap Yusuf? Kalian buang di sumur, kalian caci maki, kalian cela, kalian umpat. Barakallahu fikum. Qalu a innaka la anta Yusuf? Mereka langsung mengatakan, apakah engkau ini Yusuf? Karena tidak ada yang mengetahui kisah ini kecuali Yusuf dengan mereka. Paham? Barakallahu fikum. Dibuangnya mereka, diperlakukannya Yusuf, dibuangnya Yusuf, diperlakukannya sedemikian rupa oleh kakak-kakak mereka, kakak beliau. Tidak ada yang mengetahui kisah ini kecuali siapa? Yusuf dengan saudara-saudaranya. Maka ketika Yusuf mengingatkan, apa kalian tahu, masih ingat perbuatan kalian terhadap Yusuf? Baik. Padahal sudah bolak-balik mereka ketemu Yusuf, mereka tidak sadar kalau di hadapan mereka ini Yusuf alaihissalatu wassalam. Nanti setelah dikatakan kisah ini, diceritakan kisah ini, barulah mereka sadar, aina kala anta Yusuf? Hah, engkau ini kan Yusuf. Karena tidak ada yang mengetahui kisah ini kecuali engkau, kecuali Yusuf. Baik. Masya Allah. Qala ana Yusuf wa hadha akhi, qad mannallahu alaihi. Baik. Sayalah Yusuf yang kalian dulunya cela, kalian dulunya maki, kalian umpat, kalian pukuli, kalian cemplungkan masuk ke dalam sumur. Ini dikatakan latunabbi'annahum bi'amrihim hadha wa hum la yash'urun. Barakallahu fikum. Dalam keadaan mereka tidak sadar kalau Yusuf ada di hadapan mereka yang sudah menjadi seorang penguasa, jadi seorang raja. Auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi'amrihim hadha. Dan kami wahyukan kepadanya, kepada Yusuf masih kecil pada saat itu, latunabbi'annahum bi'amrihim hadha, engkau akan menceritakan kepada mereka perkara mereka ini dalam kondisi mereka tidak sadar. Barakallahu fikum. Ini kisah ini. Kita ambil sepenggal-sepenggal dengan fawaid, karena kalau kita mau baca rentet akan hilang faedah-faedahnya. Ini juga barakallahu fikum, orang yang hendak melakukan makar, dia memiliki apa, trik-trik untuk bisa dipercaya semuanya. Barakallahu fikum. Nah, para penipu yang ada di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, dia membuat dan meyakinkan orang yang tertipu itu, barakallahu fikum, bisa mempercayainya. Baik, sehingga merelakan uangnya, hartanya. Setelah itu baru dia sadar bahwa dia telah kena tipu. Baik. Ada seorang ikhwah mengatakan, subhanallah Ustaz, ternyata penipu itu ada kelasnya. Ada kelas 5.000, ada kelas 50.000, ada kelas 5 juta, ada kelas 50 juta, ada kelas 500 juta, ada kelas 5 miliar, ada kelas luar biasa. Baik. Dan semua orang akan kena. Baik. Penguasa pun kena tipu, bukan cuma dia. Baik. Saking hebatnya ini, barakallahu fikum. Faji, sholat dulu kita faji. Diajak penipunya yang ngajak sholat. Untuk apa ini? Dia tidak sholat sebenarnya, barakallahu fikum. Tapi karena untuk meyakinkan, maka dia menampakkan dirinya sebagai orang yang bisa dipercaya. Sholat dulu kita wajib, semua waktu ini. Para penipu. Sehingga ikhwain mengatakan, siapapun yang kira-kira di posisi saya ini, dia akan kena tipu juga. Karena saking hebatnya, dia betul-betul hebat dalam meyakinkan. Subhanallah. La haula wa illa billah. Baik dulu. Setelah itu raih uang. Baik, barang-barang. Dia menampakkan diri sebagai orang yang bisa dipercaya. Setelah diberi kepercayaan, awalnya percaya. Begitu amanah, bisa dikasih tingkatan kepercayaannya luar biasa. Ditambah dikit-dikit. Dikasih uang 20 juta, dia masih amanah. Karena bukan kelas 20 juta, barakallahu fikum. Dia kelas miliaran. Kalau cuma menipu 10 juta, tidak ada apa-apanya, barakallahu fikum. Jadi ketika dia diberi amanah 10 juta, 100 juta, masih amanah terus. Sehingga betul-betul ketika dia diberi amanah miliaran, baru dia ngilang dengan uang itu. La haula wa quwwata illa billah. Ini faedah yang bisa kita ambil, barakallahu fikum. Orang yang pengen melakukan makar itu, dia berusaha untuk meyakinkan meyakinkan korbannya bahwa mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Allah al-musta'an. Dan juga kita dapati di sini bahwa begitu kasih sayangnya Nabiullah Ya'qub terhadap Yusuf alaihissalam, dari apa yang dia lihat pada Yusuf alaihissalam, dari keutamaan dan keistimewaan ketimbang saudara-saudaranya yang lain. Dan juga barakallahu fikum, bushra bagi Yusuf kecil pada saat itu bahwa keadaannya insyaallah akan baik-baik saja, sampai pada kondisi dia akan menceritakan kisah ini kepada saudara-saudaranya. Dalam keadaan saudara-saudaranya tidak lagi sadar bahwa yang di hadapan mereka adalah saudara mereka Yusuf yang dulunya mereka aniaya. Ini barakallahu fikum, berapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan kekuatan untuk beramal dengan ilmu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.